Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub S.M.A. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 509. Kitab Rahasia Salat. Kitab Rahasia Salat dan segala kepentingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang mengaruniakan akan hambanya dengan segala nikmat yang halus-halus dan mengaruniakan akan hati mereka dengan segala nur agama dan tugasnya yang diturunkan dari arsi kebesaran ke langit dunia, dari derajat-derajat kerahmatan, salah satu dari tanda-tanda kasih sayangnya yang berbeda dengan raja-raja, serta keesaan yang dengan kebesaran dan keagungan, dengan mengembirakan makhluknya untuk bermohon dan berdoa. Maka berfirman ia, adakah yang berdoa, maka aku terima doanya itu. Adakah yang meminta ampun, maka aku ampunkan dosanya. Berbeda dengan sultan-sultan, dengan membuka pintu dan membuang hijab, maka dimudahkannya bagi segala hambanya untuk bermunajah dengan sholat-sholat. Betapapun bertukarnya keadaan di dalam jamaah orang ramai dan di tempat-tempat yang sunyi. Tidak dengan memberikan kelapangan saja, tetapi ia dengan lemah lembut mengajak dan memanggil. Sedang selain dia, dari raja-raja yang lama itu, tidak memperkenankan berbicara secara sembunyi, melainkan setelah menyerahkan hadiah dan suap. Maka maha sucilah ia. Maha besarlah kedudukannya, maha kuatlah kekuasaannya, maha sempurnalah kasih sayangnya, dan maha lengkaplah kebaikannya. Rahmat kepada Muhammad nabinya dan walinya yang pilihan, dan kepada keluarganya dan sahabatnya kunci petunjuk dan lampu kegelapan, serta selamat yang sempurna. Adapun kemudian, maka sesungguhnya sholat itu tiang agama dan tonggak keyakinan, pokok segala jalan mendekatkan diri kepada Tuhan dan sinar cemerlang untuk kebaktian kepadanya. Sesungguhnya telah kami selidiki dalam ilmu fikih secara meluas, sedang dan ringkas dari mazhab akan segala pokok dan cabangnya. Kami kesampingkan kesungguhan dari ranting-rantingnya yang jarang terjadi dan kejadian-kejadiannya yang hampir tidak pernah kejadian, supaya adalah semuanya ini menjadi simpanan bagi mufti atau orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Daripadanya ia mengambil paham dan berpegang, dan kepadanya ia mengadu dan kembali. Kami sekarang di dalam kitab ini meringkaskan kepada yang tidak boleh tidak saja bagi seorang pelajar fikih mengenai segala amal perbuatan zahiriah dan segala rahasianya yang batiniah. Kami menyikapkan segala artinya yang halus-halus tersembunyi mengenai pengertian khusus, ikhlas, dan niat, hal mana yang tiada berlaku kebiasaan menyebutkannya di dalam ilmu fikih. Kami susun kitab ini kepada 7 bab. Bab pertama, mengenai fadilah atau keutamaan sholat. Bab kedua, mengenai pengutamaan amalan zahir dari sholat. Bab ketiga, mengenai pengutamaan amalan batin dari sholat. Bab keempat, mengenai imam sholat dan cara mengikuti imam. Bab kelima, mengenai sholat Jum'ah dan adabnya. Bab keenam, mengenai masalah yang bermacam-macam yang menjadi bahaya, yang merata, yang memerlukan murid kepada mengetahuinya. Bab ketujuh, mengenai amalan sunat dan lainnya. Bab pertama, mengenai fadilah sholat, sujud, berjamaah, azan, dan lainnya. Fadilah azan. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang pada hari kiamat di atas bukit kecil dan kasturi hitam. Tiada menyusahkan mereka oleh hisab amalan dan tiada menimpa ke atas diri mereka oleh kegelisahan, sehingga selesailah ia dari segala sesuatu di antara manusia. Orang yang tiga itu ialah orang yang membaca Al-Quran karena mengharap akan wajah Allah Azza wa Jalla dan menjadi imam pada sesuatu kaum di mana kaum itu senang kepadanya. Orang yang beradzan atau melakukan bang pada masjid dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena mengharap akan wajahnya. Dan orang yang berpenghidupan sempit di dunia, maka yang demikian itu tiada mengganggukannya daripada berbuat amalan akhirat. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah yang mendengar seruan azan dari orang yang berazan itu, baik yang mendengar itu jin atau manusia ataupun sesuatu yang lain, melainkan naik saksi ia untuk orang yang berazan itu pada hari kiamat. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan Tuhan yang Maha Pengasih itu di atas kepala muadzin atau orang yang berazan, sehingga selesailah ia daripada azannya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Al-Hasan bin Sa'id dari Anas. Ada yang mengatakan mengenai penafsiran firman Allah Azza wa Jalla, faman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amilan shaliha. Artinya, siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang memanggil kepada Tuhan dan mengerjakan perbuatan baik. Surat Hamim As-Sajadah ayat 33. Bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang muadzin. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Mengucapkan yang demikian itu adalah sunat, kecuali mengenai khayalal sholat dan khayalal falah. Maka diucapkan pada yang dua ini ialah la haula wa la quwata illa billah. Dan pada ucapan muadzin, qad qamatish shalah, maka pendengar mengucapkan aqama Allahu wa adammaha ma damatis samawati wal ard. Artinya, ditegakkan Allah kiranya sholat itu dan dikekalkannya selama kekal langit dan bumi. Dan pada tasbih, yaitu ucapan muadzin pada sholat subuh, as-sholatu khairum minan na'um, atau sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka pendengarnya mengucapkan, Sodakta wa barorta wa nasohta. Benar engkau telah berbuat kebajikan engkau dan telah memberi nasihat engkau. Ketika selesai adzan, maka dibacakan doa, yaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahdud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, yang memiliki doa ini dan sempurna, dan sholat yang berdiri tegak, berikanlah kepada Muhammad jalan kelebihan dari derajat tinggi, dan bangkitkanlah dia pada tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji. Berkata Fa'id bin al-Musayyab, barang siapa mengerjakan sholat pada tanah sahara yang luas, niscaya bersolat di kamarnya seorang malaikat dan di kirinya seorang malaikat. Maka jika ia beradzan dan berqomat atau iqamah, niscaya bersolat di belakangnya malaikat-malaikat berbaris seperti bukit. Fadilah sholat fardu. Berfirman Allah Ta'ala, Inna solata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Artinya, sesungguhnya solat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lima sholat diwajibkan oleh Allah kepada segala hamba. Maka barang siapa mengerjakan semuanya dan tidak menyia-nyiakan suatu pun daripadanya sebagai meringankan haknya, niscaya adalah untuknya pada Allah suatu janji bahwa ia akan masuk surga. Dan barang siapa tidak mengerjakan semuanya, maka tiadalah baginya pada Allah suatu janji. Jika dikehendaki oleh Allah, niscaya diazabkannya. Dan jika dikehendakinya, niscaya dimasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan Malik, Ahmad, dan lain-lain dari Ubadah bin As-Samit. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan sholat yang lima itu adalah seumpama sebuah sungai yang tawar airnya dan meluap-luap di pintu seseorang daripada kamu. Ia mandi padanya tiap-tiap hari lima kali. Apakah pendapatmu tentang orang itu? Apakah masih ada jadinya? Menjawab para sahabat, tidak, tidak ada sedikit pun. Maka menyambung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sholat yang lima itu menghilangkan dosa seperti air menghilangkan daging. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sholat-sholat itu menghapuskan dosa yang telah terjadi di antaranya, selama bukan dosa besar. Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kita dan orang-orang munafik itu terdapat saksi-saksi gelap dan terang, yang tiada sanggup mereka mempengaruhi kedua saksi itu. Diriwayatkan Malik dari Sa'id bin Al-Mu'ayyad. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjumpai Allah sedang dia menyia-nyiakan sholat, maka tidak diperdulikan oleh Allah sesuatu daripada kebajikan-kebajikannya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Anas. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Umar. Ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang lebih utama atau afdal? Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat pada awal waktunya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memelihara salat yang lima itu dengan menyempurnakan bersuci dan waktunya, niscaya jadilah salat itu nur baginya dan pembuktikan pada hari kiamat. Dan barang siapa menyia-nyiakan, niscaya dibangkitkan ia beserta Fir'aun dan Haman. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci surga itu salat. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diwajibkan oleh Allah kepada makhluknya sesudah tauhid yang lebih menyukakan kepadanya selain daripada salat. Jikalau adalah sesuatu yang lain yang lebih menyukakan kepadanya dari salat, niscaya telah beribadah dengan dia para malaikatnya. Para malaikat itu sebagiannya rukuk, sebagiannya sujud, dan sebagian berdiri dan duduk. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kufurlah dia. Artinya, hampir tercabut daripadanya iman dengan terbuka talinya dan jatuh tiangnya. Sebagaimana dikatakan bagi orang yang telah mendekati suatu kampung, bahwa ia telah sampai ke kampung itu dan telah memasukinya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka terlepaslah dia dari tanggungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dari Ummu Alman. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa berwudu, maka membaguskan wudunya. Kemudian ia keluar dengan sengaja untuk sholat. Maka sesungguhnya dia di dalam sholat yang sengaja ia kepada sholat itu. Dan dituliskan baginya dengan salah satu dari dua langkahnya kebajikan. Dan dihapuskan daripadanya dengan langkah yang satu lagi kejahatan. Apabila mendengar seorang kamu akan qomat, maka tidak wajarlah baginya mengemudiankan. Karena yang terbesar pahala bagi kamu ialah yang terjauh rumah daripada kamu. Bertanya mereka, mengapa begitu wahai Abu Hurairah? Menjawab Abu Hurairah, dari karena banyaknya langkah. Diriwayatkan bahwa yang mula pertama memperhatikan dari amal-amal hamba pada hari kiamat ialah sholat. Kalau terdapat sholat itu sempurna, niscaya diterima sholat itu daripadanya dan amalannya yang lain. Dan kalau terdapat kurang, niscaya ditolak sholat itu daripadanya dan amalannya yang lain. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Abu Hurairah, suruhlah keluargamu dengan sholat. Sesungguhnya Allah mendatangkan rezeki bagimu dari tempat yang tidak kamu sangka. Berkata setengah ulama, orang yang mengerjakan sholat itu adalah seumpama saudagar yang tidak memperoleh keuntungan sebelum kembali pokoknya. Demikian juga orang yang mengerjakan sholat tidak diterima yang sunat sebelum ditunaikannya yang fardu. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, apabila telah datang waktu sholat, maka pergilah ke apimu yang telah kamu nyalakan. Lalu padamkanlah api itu. Fadilah menyempurnakan rukun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sholat fardu itu adalah seumpama neraca. Siapa yang mencukupkan, niscaya memperoleh cukup. Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Ibnu Hasan. Berkata Yazid Al-Qaswi, adalah sholat Rasulullah SAW itu sama seolah-olah sudah ditimbang. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya dua orang dari umatku, keduanya berdiri pada sholat, di mana rukuk dan sujud keduanya itu satu. Dan di antara sholat keduanya itu adalah di antara langit dan bumi. Disyaratkan Nabi SAW dengan sabdanya itu untuk khusyuk. Bersabda Nabi SAW, Allah tiada memandang kepada hari kiamat, kepada hamba yang tiada menegakkan tulang sulbinya di antara rukuk dan sujudnya. Diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, tidakkah takut orang yang memutarkan mukanya di dalam sholat akan diputarkan oleh Allah mukanya menjadi muka keledai. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Jabir. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mengerjakan sholat pada waktunya dan melengkapkan wudhunya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, niscaya sholat itu naik dengan warna yang putih bersih seraya mengatakan, kiranya Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku. Barang siapa mengerjakan sholat pada bukan waktunya dan tidak melengkapkan wudhunya, tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, niscaya sholat itu naik dengan warna yang hitam gelap seraya mengatakan, disia-siakan oleh Allah kiranya engkau sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Sehingga kalau dikehendaki oleh Allah apabila sholat itu dilipatkan sebagaimana dilipatkan kain buruk, maka dipukulkanlah dengan sholat itu mukanya. Bersabda Nabi SAW, sejahat-jahat manusia mencuri ialah orang yang mencuri dari sholatnya. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim. Berkata Ibnu Mas'ud dan Salman radhiyallahu an, sholat itu adalah penyukat. Maka barang siapa menyempurnakan, niscaya ia menerima sempurna. Dan barang siapa menipu di dalam sukatan, maka tahulah ia apa yang difirmankan Allah mengenai orang-orang yang menipu pada sukatan. Fadilah sholat jamaah. Bersabda Nabi SAW, sholat jamaah itu melebihi dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW tidak melihat orang pada sebagian sholat. Lalu bersabda, sesungguhnya aku bercita-cita menyuruh seseorang menjadi imam yang mengimami sholat orang banyak. Kemudian aku sendiri mencari orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu. Lalu aku bakar rumah-rumahnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada riwayat yang lain, kemudian aku menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah itu, maka aku suruh mereka. Lalu kalau meninggalkan juga, maka rumah mereka dibakar dengan unggunan kayu api. Jikalau tahulah seseorang dari mereka bahwa akan memperoleh tulang yang berminyak atau dua kuku hewan, niscaya dihadirinya, yakni sholat isya. Berkata Utsman radhiyallahu an, di mana perkataannya itu adalah suatu hadis makruf. suatu hadis marfu. Barang siapa menghadiri sholat jamaah Isya, maka seakan-akan ia bangun setengah malam dengan ibadah. Dan barang siapa menghadiri sholat jamaah subuh, maka seakan-akan ia bangun semalam-malaman dengan ibadah. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan suatu sholat dengan berjamaah, maka ia telah memenuhkan dadanya dengan ibadah. Berkata Sa'id bin Al-Musayyab, tiadalah seorang muadzin melakukan azan semenjak 20 tahun yang lampau, melainkan saya ada di dalam masjid. Berkata Muhammad bin Wasi', tiada aku rindukan dari dunia selain dari tiga. Teman, jikalau aku bengkok, maka diluruskannya. Makanan, dari rezeki yang aku peroleh dengan mudah tanpa menuruti kata orang lain. Dan sholat berjamaah, yang tidak aku melupakannya, dan dituliskan bagiku keutamaannya. Diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada suatu kali menjadi imam sholat dari suatu kaum. Tatkala mau pergi, maka ia berkata, terus-menerus setan tadi padaku, sampai setan itu menampakkan kepadaku bahwa aku mempunyai kelebihan dari orang lain. Dari itu, aku tidak mau menjadi imam sholat selama-lamanya. Berkata Al-Hasan, janganlah engkau bersolat di belakang orang yang tiada bergaul dengan ulama. Berkata An-Nakhai, orang yang menjadi imam solat dari orang banyak tanpa ilmu adalah seumpama orang yang menyukat air di dalam laut, tidak mengetahui tambahannya daripada kekurangannya. Berkata Hatim Al-Asam, tertinggal aku suatu salat dari berjamaah, maka diratapi aku oleh Abu Ishaq Al-Bukhari sendirian. Dan jikalau meninggalkan anakku, maka diratapi aku oleh lebih dari 10.000 orang, karena bahaya yang menimpakan agama dipandang manusia lebih mudah daripada bahaya yang menimpakan dunia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang mendengar suatu penyeru atau suara muadzin dan tidak menjawabnya, maka adalah dia tidak menghendaki kebajikan, dan kebajikan pun tiada berkehendak kepadanya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah lebih baik bagi anak Adam telinganya penuh dengan timah hancur daripada mendengar azan yang tidak dijawabnya. Diriwayatkan bahwa Maimun bin Mahran datang ke masjid. Lalu orang mengatakan kepadanya bahwa orang ramai sudah pulang karena sholat jamaah sudah selesai. Maka Maimun menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya keutamaan sholat ini atau sholat jamaah adalah lebih baik bagiku daripada menjadi wali negeri Irak. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan sholat 40 hari dalam jamaah yang tidak tertinggal padanya suatu takbiratul ihram, maka dituliskan oleh Allah baginya dua kelepasan. Kelepasan dari nifaq dan kelepasan daripada neraka. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas. Ada yang mengatakan bahwa pada hari kiamat dibangkitkan dan dari kubur suatu kaum. Wajahnya berseri-seri seperti bintang yang berkilau-kilauan. Maka bertanya malaikat kepada mereka, apakah amal perbuatan kamu dahulu? Mereka menjawab, adalah kami apabila mendengar azan lalu bangun bersuci dan tidak diganggu kami oleh yang lain. Kemudian dibangkitkan dari kubur suatu golongan wajahnya seperti bulan. Maka menjawab golongan ini sesudah ditanya, adalah kami berwudu sebelum masuk waktu. Kemudian dibangkitkan suatu golongan, wajahnya seperti matahari. Maka golongan ini menjawab, adalah kami mendengar azan di masjid. Diriwayatkan bahwa ulama-ulama dahulu atau salaf adalah meratapi dirinya 3 hari apabila tertinggal takbir pertama pada sholat jamaah, dan meratapi dirinya 7 hari apabila tertinggal sholat jamaah.